Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Terakhir pembahasan kita terkait dengan talabul ilmi fariidhatun. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban, sesuatu yang harus. Kemudian setelah itu beliau membahas ilmu apa yang dikatakan wajib untuk kita cari, untuk kita pelajari. Barakallahu fikum. Terjadi perbedaan pandangan, pendapat di kalangan barakallahu fikum para ulama rahimahumullah jami'an, barakallahu fikum, dan penulis barakallahu fikum merajihkan bahwa ilmu yang wajib adalah ilmu mu'amalatul abdi li rabbihi. Bagaimana seorang hamba bermuamalah dengan Rabb-nya. Naam. Dan beliau mengatakan muamalah itu ada tiga, ada i'tiqad, ada fi'il, dan tarak. Barakallahu fikum. Naam. Dan sudah kita baca uraian dari beliau rahimahullahu taala, tersisa sedikit barakallahu fikum penjelasan dari beliau. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, fa ammal ulumu asy-syari'atu fakulluha mahmudatun. Adapun ilmu-ilmu syar'i, kata beliau, semuanya dipuji. Ya, tidak ada yang percuma, tidak ada yang sia-sia. Wa tanqasimu ila usulin wa furu'in wa muqaddimatin wa mutammimatin. Ilmu syariat itu terbagi menjadi ada yang usul, ilmu-ilmu yang pokok, pondasi, ilmu akidah, ya, ilmu tauhid, barakallahu fikum. Naam. Itu pokok. Karena ketika akidah dan tauhid seorang itu hancur atau rusak, maka segala bangunan yang dibangun di atasnya menjadi hancur. Ya, tidak ada artinya sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya kalau akidah orang itu rusak, kalau tauhid seorang itu buruk. Barakallahu fikum. Wa furu'in, ada juga ilmu-ilmu syar'i yang masuk dalam bagian furu' cabang, yaitu ilmu yang membahas tentang barakallahu fikum na'am ahkam, ya, fiqhiyah, dan mayoritasnya pembahasan masalah ibadah zahiriyah, ibadah yang nampak, fikih puasa, fikih salat, fikih barakallahu fikum haji, fikih zakat. Nah, itu masuk dalam kategori furu'. Wa muqaddimatin, ada juga ilmu-ilmu yang fungsinya sebagai muqaddimah, pembuka ilmu-ilmu tersebut. ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu barakallahu fikum tajwid, ilmu mustalah, usul fiqih. Nah, itu mukaddimahnya, pembuka ya dari ilmu-ilmu tadi. Wa mutammimat, dan ilmu-ilmu yang melengkapinya, membuatnya menjadi indah. Ilmu-ilmu barakallahu fikum, na'am, terkait dengan adab wal akhlak. Nah, barakallahu fikum. Fal usul kata beliau, kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'ul ummah wa atharus sahabah. Usul ini ditinjau dari sisi sumber pengambilannya. Kalau tadi ditinjau dari sisi materi yang dibahas. Wal usul kitabullah, yang menjadi pokok sumber pengambilan ilmu adalah Al-Quran, sunnah Rasul, kesepakatan umat ini, dan asar-asar para sahabat. Wal furu' ma fuhima min hadhil usul min ma'anin tanabbahat lahal uqulu hatta fuhima minal lafzil mahfuzi wa ghairihi. Adapun furu' adalah ilmu yang dipahami dari ilmu usul tadi, berupa makna-makna yang dicermati oleh akal-akal manusia sampai dia dipahami dari lafaz-lafaz yang dilafazkan dan yang lainnya. Nah, jadi ilmu ini membahas bagaimana seorang mengambil istinbath, ya, mengambil hukum, mengambil kesimpulan dari dalil-dalil Quran, sunnah, ijma dan atharus sahabat. Beliau berikan contoh, kama fuhima min qawlihi la yaqdil qadi wa huwa ghabbanu. La yaqdil qadi wa huwa ghabbanu. Seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara ketika dia sedang marah. Nah, enggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Nah, di rumah habis ribut sama istrinya, barakallahu fikum. Nah, selalu karena terlalu banyak belanja online di Shopee, ya kan, apalagi akhir tahun ini banyak diskon-diskon. Ya, barakallahu fikum. Naam, hari belanja nasional katanya diskon sampai 90%. Naam. Wah, ribut dia sama istrinya ya, barakallahu fikum. Baik. Besoknya mau ada penetapan ya hukum terakhir sidang kasus perkara. Nah, masuk ruang sidang udah kelihatan ya, barakallahu fikum, sedang emosi dan marah. Nah, itu keputusannya bisa dianulir, ya. Nah, dianggap tidak sah karena dia memutuskan persidangan tadi dalam kondisi apa? Marah. Nah, barakallahu fikum. Jadi dia akan menangkap segala laporan-laporan, data-data yang ada, tidak akan bisa dengan baik dan sempurna karena pikirannya masih ketutup, ya. Nah, mikir masih emosi sama istrinya yang menghabiskan uang barakallahu fikum, na'am, ya, untuk perkara-perkara yang tayyib, percuma. Nah, enggak boleh seorang hakim memutuskan perkara dalam kondisi dia marah. Nah, dari hadis ini kata beliau, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, diambil istinbat, diperluas, dikasih, ditarik turunannya. Nah, berarti kalau sedang marah enggak boleh, wa annahu la yaqdi ja'ian. Berarti dia juga enggak boleh memutuskan perkara dalam keadaan lapar. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Karena itu juga akan mempengaruhi barakallahu fikum kejernihan akal, pikiran, dan nurani yang ada pada dia. Dia sedang lapar. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga kalau dia memutuskan perkara itu juga sangat-sangat dikhawatirkan barakallahu fikum, tidak adil dalam memutuskan. Naam, barakallahu fikum. Baik. Sehingga seorang hakim ketika dia ingin memutuskan satu perkara itu benar-benar kondisi kejiwaannya barakallahu fikum ya, dalam kondisi yang baik barakallahu fikum. Naam, tidak ada ya gejolak-gejolak barakallahu fikum dan segala sesuatu yang membuat ya buyarnya konsentrasi barakallahu fikum hati dan pikirannya barakallahu fikum. Naam, itu contoh ya barakallahu fikum. Wal muqaddimatu hiya allati tajri majral alat. Adapun ilmu-ilmu yang dimaksud dengan ilmu muqaddimah, dia adalah ilmu yang barakallahu fikum tayyib menempati ya tempat alat-alat. Nah, jadi ilmu itu sebenarnya hanyalah alat untuk memahami barakallahu fikum ilmu pokok tadi. Ka ilmin nahwi wal lughah. Seperti ilmu nahwu dan ilmu lughah barakallahu fikum. Naam. Ketika seorang itu memahami nahwu dengan baik, memahami lughah dengan baik barakallahu fikum, dia akan bisa memahami syariat ini, memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah juga dengan baik dan sempurna barakallahu fikum. Naam. Tapi ketika ilmu nahwunya barakallahu fikum buruk, ilmu nahwunya jelek barakallahu fikum, maka kesalahpahaman ya dan penarikan kesimpulan barakallahu fikum yang salah sangat besar kemungkinan untuk terjadi. Fa innahuma alatun li'ilmil kitabi li'ilmi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena keduanya adalah alat untuk mengilmui kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Quran menggunakan bahasa Arab. Sunnah, hadis Rasul juga menggunakan bahasa Arab, ya. Bukan bahasa Sangsekerta, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Portugis ataupun bahasa-bahasa yang lain. Sehingga untuk memahami keduanya kita harus mengetahui dan mengilmui dasar-dasar ilmu bahasa Arab. Barakallahu fikum. Wal mutammimat ka ilmil qiraat wa makharijil huruf. Adapun yang dimaksud dengan ilmu-ilmu pelengkap seperti ilmu qiraah. Barakallahu fikum. Naam. Qiraatul Quran. Iya. Kemudian makhraj huruf. Baik, itu butuh kita pelajari khususnya di kalangan kita barakallahu fikum, ada memang dialek-dialek yang mungkin barakallahu fikum, naam, tidak begitu cocok dengan dialek Arab. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Sehingga lisan kita belajar untuk bisa menyesuaikan dialek bahasa kita dengan bahasa Arab, barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, seperti kalau orang Jawa dialeknya kesulitan untuk menyebutkan huruf H sesuai dengan makhrajnya. Ya kan? Nah, kalau di Jawa H itu menjadi apa? Hah? K. Iya, nah Al-Fatihah menjadi Al-Fatihah. Alhamdulillah menjadi Alkamdulillah. Nah. Iya, barakallahu fikum. Baik. Paham, ikhwan? Nah, sehingga ya butuh untuk belajar, iya, barakallahu fikum. Nah. Begitu juga orang-orang di daerah Sulawesi ya, barakallahu fikum. Naam. Ustaz itu susah bagi mereka menjadi ustaz, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi lisan-lisan kita barakallahu fikum butuh untuk dilatih, ya, belajar makhraj huruf yang benar dan baik barakallahu fikum. Naam. Kal ilmi bi asma'i rijalil hadis wa adalatihim wa ahwalihim. Demikian juga masuk ilmu pelengkap adalah ilmu-ilmu membahas tentang nama-nama rawi hadis, bagaimana keadilan mereka, bagaimana keadaan mereka. Fahadihi hiyal ulumu syari'atu wa kulluha mahmudatun. Ini adalah ilmu-ilmu syariat dan semuanya adalah ilmu yang terpuji. Barakallahu. Nah, kan alhamdulillah, ya, semua paket tadi komplit antum pelajari di ma'had ini. Barakallahu fiik. Nah. Ya, jadi antum enggak perlu pindah-pindah kampus, ya. Barakallahu fiikum. Nah, mau belajar Quran ada, ilmu belajar nahwu ada, mau belajar mustalah ada. Barakallahu fiikum. Nah, tafsir ya ada, ya. Hadis-hadis ya ada. Nah, komplit barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Iya. Nah, wabihi tatim mustalihat barakallahu fiikum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun fi ilmi al-muamalati. Pasal terkait dengan ilmu muamalah. Fa amma ilmu al-muamalati wa huwa ilmu ahwalil qalbi. Adapun ilmu muamalah kata beliau, maka maksudnya adalah ilmu yang mempelajari tentang kondisi-kondisi hati. Nah, itu sebenarnya inti dari ilmu muamalah. Ilmu noto hati. Ya, ilmu menata hati. Barakallahu. Nah, bukan manajemen kalbu, ya, barakallahu fikum. Nah, itu produk lain lagi, ya. Nah. Baik. Kal khawfi war raja'i war ridha was sidqi wal ikhlasi wa ghairi dzalika. Seperti rasa takut, ya, bagaimana seorang muslim, seorang mukmin barakallahu fikum. Naam. Mengatur rasa takutnya, ya. Siapa yang lebih berhak untuk dia takuti dan siapa yang sebenarnya tidak perlu dia takuti, itu ada ilmunya. Barakallahu fikum. Naam, ya. Bagaimana kita menyikapi rasa takut? Barakallahu fikum. Naam. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala beliau menyebutkan, ya, bahwa seluruh gerak-gerik dan tindak tanduk manusia itu semuanya distimulasi, didorong oleh rasa takut. Nah, barakallahu. Jadi rasa takut ini punya pengaruh yang besar dalam kehidupan kita, ya kan? Nah, orang makan kenapa? Karena takut lapar. Ya kan? Orang menikah kenapa? Karena takut sendirian. Nah. Iya, barakallahu fikum. Naam. Baik. Orang mandi, ya, karena dia takut bau, ya, enggak nyaman. Naam. Jadi sebut saja semua tindakan kita itu semuanya karena takut. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Sehingga kita harus mempelajari, mengkaji bagaimana cara barakallahu fikum na'am mengatur rasa takut tadi agar membawa kebaikan untuk kita, bukan kehancuran atau kecelakaan. Waraja, ya, begitu juga rasa berharap. Nah, warida, na'am, keridaan. Wasidik, kejujuran. Wal ikhlas, keikhlasan atau ketulusan, dan selain daripada itu. Itulah sebenarnya inti ilmu muamalah. Ya, ilmu untuk menata hati, barakallahu fikum. Fa hadzal ilmu irtafa'a bihi kibarul ulama, kata beliau. Dengan ilmu inilah seorang kibarul ulama atau para senior-senior para ulama menduduki posisi yang tinggi. Ya. Nah, jadi bukan karena gelar mereka, ya, barakallahu fikum, na'am, S2, S3, S4, S5, S-tuntung, barakallahu fikum, na'am. Iya, jadi kalau tolak ukur ulama pada zaman dahulu, barakallahu fikum, na'am, seorang ulama itu akan tinggi derajatnya di tengah-tengah manusia, ya, karena ilmu-ilmu hati tadi. Ya, na'am. Barakallahu. Wa bitahqiqihi istaharat adzkaruhum. Dan dengan memurnikan ilmu-ilmu tadi, merealisasikan ilmu-ilmu tadi, para ulama ya semakin masyhur penyebutannya. Bahkan sampai sekarang nama-nama mereka tertulis dengan tinta emas, barakallahu. Nah, ya. Masih dikenang, masih dikenal, barakallahu fikum, masih ada dan sampai akhir zaman, barakallahu fikum. Nah, karena apa? Karena hati, barakallahu fikum, ya. Nah, bukan karena banyaknya hafalan mereka, bukan karena banyaknya santri-santri mereka, bukan karena besarnya pondok pesantren mereka, bukan karena banyaknya kitab-kitab berjilid-jilid yang mereka tulis, barakallahu fikum. Naam. Ya. Sekarang banyak manusia-manusia yang seperti itu, ya kan? Barakallahu fikum. Naam. Yang punya banyak murid, yang punya banyak buku, yang gelarnya itu barakallahu fikum. Naam. Baik akademik secara ilmu agama ataupun ilmu dunia lengkap, ya kan? Barakallahu fikum. Naam. Doktor, MPD, MBA, barakallahu fikum, na'am, MIC, barakallahu fikum, na'am, MIB, na'am, dan seterusnya, barakallahu fikum, panjang, ya. Jadi kalau mau ngundang itu, undangannya bisa sampai 3 atau 4 spasi khusus gelarnya saja, barakallahu fikum, na'am. Baik, tapi gak dikenal, ya, barakallahu fikum, na'am. Baik. Hanya dalam waktu yang singkat, mungkin dia hanya dikenal di fakultasnya saja atau di pondok pesantrennya saja, barakallahu fikum, tapi di tempat yang lain dia tidak dikenal, barakallahu fikum. Nah, itu yang membedakan ya ulama zaman biyen, ya, zaman dahulu dengan ulama zaman now, barakallahu fikum. Nah, baik. Kalau dulu mereka mengajari kita menata hati, barakallahu fikum. Kalau sekarang, barakallahu fikum, ya, menata, barakallahu fikum, tayyib, dunia, menata, barakallahu fikum, na'am, fisik, dan yang semisal dengannya, barakallahu fikum. Kasufyan, Ats-Tsauri, wa Abi Hanifah, wa Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad. Seperti Sufyan Ats-Tsauri, seperti Imam Abu Hanifah, seperti Imam Malik, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Ahmad. Sampai sekarang nama mereka masih terus barakallahu fikum dikenang, ya. Dan dikenal oleh barakallahu fikum kaum muslimin. Nah. Kata beliau, wa innama inhatat rutbatul muslimin bil fuqaha'i wal ulama'i antilkal maqamati. Dan yang menyebabkan derajat kaum muslimin itu barakallahu fikum turun di bawah derajatnya para fuqaha dan ulama, sebenarnya karena maqam tersebut. Ya, kenapa kaum muslimin yang biasa barakallahu fikum derajatnya masih di bawah para ulama dan fuqaha? Sebenarnya karena hati. Ya, barakallahu fikum. Litasyaghulihim bisuwaril ilmi min ghairi akhdhin 'alan nafsi an tablugha ila haqa'iqihi wa ta'mala bi khafayahu. Orang-orang zaman sekarang, kata beliau, kaum muslimin, mereka justru sibuk dengan berbagai macam gambaran-gambaran ilmu. Ya, dengan terobosan-terobosan, inovasi, barakallahu fikum, ilmu-ilmu yang ada. Tayyib, begitu banyak kemudahan, ya. Naam, dengan teknologi melalui digital, barakallahu fikum, naam, dan media-media, ya, sosial, barakallahu fikum, naam. Tayyib, begitu banyak kesibukan mereka dengan gambaran-gambaran ilmu tadi. Tapi sayangnya kata beliau, min ghairi akhdin 'alan nafs. Tapi tidak mengambil ilmu tadi, barakallahu fikum, naam, untuk jiwanya. An tablugha ila haqa'iqihi wa ta'mala bi khafaya. Sehingga jiwanya tadi bisa mencapai hakikat dari ilmu tersebut dan mengamalkan apa-apa yang tersamarkan. Barakallahu fikum. Tayyib. Jadi manusia kebanyakannya barakallahu fikum, kata beliau, ya, mempelajari ilmu-ilmu yang ada, lebih khusus lagi ilmu agama, barakallahu fikum, justru mereka melupakan hakikat dari ilmu yang dipelajari tadi. Barakallahu fikum. Mungkin sebagian kita atau sebagian besar kita dari kalangan para thalabatul ilm. Nah, masih banyak yang hanya mengejar nilai. Ya kan? Nah, biar ujiannya nilainya bagus-bagus. Barakallahu fikum. Masih banyak yang hanya mengejar target-target hafalan, barakallahu fikum, ya. Naam. Semakin cepat, semakin banyak, barakallahu fikum, naam. Tayyib. Tapi kita lalai dari sesuatu yang paling inti. Apa? Bagaimana ilmu itu membuat kita menjadi manusia yang lebih baik? Ya. Itu sebenarnya keberhasilan seorang dalam menuntut ilmu. Apakah ilmu itu membuat kita jadi lebih baik atau justru tidak merubah kita? Barakallahu fikum, naam. Yang nyolongannya masih nyolongan. Ya, barakallahu fikum, naam. Yang suka mengganggu teman, menzolimi, barakallahu fikum, naam, ya masih juga tetap. Barakallahu fikum, naam. Yang malas-malesan dalam sholatnya, ya, dalam ibadahnya, ya masih tetap malas. Padahal sudah mondok dari semenjak kecil, sholat subuhnya masih saja susah bangunnya. Barakallahu fikum, naam. Ya, dibuang percuma. Barakallahu fikum, ya. Waktu, tenaga, uang, harapan orang tua itu menjadi terbang begitu saja, barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi kita ingatkan pada para talabah, jangan terlalu lama terbuai, barakallahu fikum, ya. Naam. Jangan terlalu nyaman dengan barakallahu fikum itu semua. Karena nyaman kalau terlalu berlebihan berbahaya. Masih ingat ya taklim kemarin, ya kan? Nah, ya, di dalam majlis ilm memang para sahabat mencontohkan bagaimana mereka begitu sangat tenang dan nyaman dalam majlis ilm. Tapi kalau kebablasan, nyamannya juga enggak bagus. Apa itu? Sambil tidur di dalam majlis ilm. Ya, apalagi dia mengeluarkan simfoni-simfoni indah dari kerongkongannya. ya kan? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Memecah keheningan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Allahu sa'an wa alitiklan. Barakallahu fikum. Jadi, ilmu yang kita pelajari semuanya barakallahu fikum yang diinginkan dan diharapkan ya dari kita sebagai barakallahu fikum guru-guru antum, dari orang tua barakallahu fikum nam, adalah bagaimana ilmu yang kita pelajari itu merubah sifat-sifat buruk kita. Ya, merubah kebiasaan-kebiasaan jelek kita barakallahu fikum. Nah, itu baru yang namanya berhasil. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan itu yang diinginkan dalam pondok kita. Bahkan sempat kejadian ada seorang talabah yang nilai akademiknya mumtaz semua. Tapi kita tidak naikkan kelas. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi belajar di sini enggak seperti belajar di sekolahan formal, barakallahu fikum. Nah. Iya. Baik, akhlakul karimah itu menjadi barakallahu fikum yang nomor satu. Nah, ya. Barakallahu fikum, dan itu yang menunjukkan kualitas seseorang. Kata beliau, wa anta tajidul faqih yatakallam fi barakallahu fikum al-zihari wal-li'an was-salqi war-rami wa yufarri'u at-tafri'at allati tamdi ad-duhur fiha wa la yahtaju ila mas'alatin minha wa la yatakallam bil ikhlas wa la yahdhar wa la yuhadhdhir min ar-riya wa hadha 'alai fardhu 'ain. Naam. Anda akan mendapati, kata beliau, fenomena ini zaman beliau ya, sudah ada fenomena seperti itu. Orang yang dikatakan sebagai orang yang faqih, dia pakar fikih, ya. Dia berbicara permasalahan zihar dengan sangat rinci. Barakallahu fikum. Permasalahan li'an. Barakallahu fikum. Naam. Juga dengan sangat rinci, ya, permasalahan barakallahu fikum. Naam, as-sabaq, lomba-lomba yang ada. Ramyu, barakallahu fikum. Naam. Dan dia memberikan cabang-cabang dan turunan-turunan dari pembahasan-pembahasan tadi, kata beliau, yang menghabiskan begitu banyak zaman untuk mendalaminya, untuk mengkajinya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Padahal masalah-masalah tadi tidaklah begitu dibutuhkan. Ikhwan ya. Nah, jadi begitu banyak masalah-masalah istirodiyah. Andai kata demikian, seandainya ada kasus seperti ini. Nah, itu yang terjadi dalam barakallahu fikum ya. Tayyib, pembahasan pada masa itu dari kalangan ahli fikih. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tapi dia enggak pernah berbicara tentang ikhlas itu apa. Ya, dia tidak pernah mengingatkan manusia tentang riya. Padahal itu wajib bagi dia. Li'anna bi ihmalihi halakuhu wa wal awwalu barakallahu fikum tayyib fardhu kifayah. Karena dengan melalaikan ilmu-ilmu tadi, ilmu ikhlas, ya, memberikan peringatan tentang riya, mengabaikan ilmu-ilmu tadi justru akan membinasakan dia. Nah, bahkan dia merupakan yang pertama kali dari hal-hal fardhu kifayah tadi sebelum diajarkan. Walau annahu su'ila an illati tarkil munaqashati lin-nafsi fil ikhlasi war-ria'i lam yakun lahu jawabun. Seandainya dia ditanya tentang illah, alasan seseorang meninggalkan munaqasyah, dialog, diskusi, debat, barakallahu fikum, naam, tayyib, untuk dirinya, karena dia ingin menjaga keikhlasannya, karena dia takut dari riaknya, dia tidak akan mengerti jawabannya. Ya. Nah, misalnya seorang ulama ditantang debat, ditantang membahas permasalahan-permasalahan barakallahu fikum fikhiyah tadi, ya sudah dibuka barakallahu fikum na'am ruangnya, tempatnya, waktunya sudah disediakan. Na'am, tapi dia tidak mau meladeni itu semua. Nah, barakallahu fikum. Nah, ulama yang faqih yang hanya barakallahu fikum berbicara tentang ilmu-ilmu zahir tadi, dia tidak mengerti kenapa dia meninggalkannya. Ya, nah, padahal ini perkara yang barakallahu fikum menurut dia menyenangkan dan membanggakan. Nah, apalagi kalau dialog dan diskusi itu dihadiri oleh penguasa, ya kan? Dia ingin pamer. Dia ingin menunjukkan bagaimana barakallahu fikum na'am luasnya ilmu dia tentang ya hukum-hukum tadi. Kenapa dia meninggalkan itu? Enggak tahu saya. Na'am. Baik. Lau su'ilan illati tasyaghulihi bimasa'ilil li'ani warramyi laqala hadza fardhu kifayatin walaqad sadaqa walakin khafi 'alaihi an al-hisaba fardhu kifayatin ayda fahalla tayyib tashaghala bihi barakallahu fikum. Seandainya dia ditanya tentang alasan kenapa ya Pak Ustaz, na'am, barakallahu fikum menyibukkan diri dengan permasalahan-permasalahan li'an dan ramyu, ya, permasalahan-masalahan fikih tadi. Kenapa sih Ustaz kok senang sekali membahas ini? Ya, na'am. Kalau muhadharah kemana ya fikih? Kemana-mana ya fikih? Ya, na'am. Di YouTube ya fikih, barakallahu fikum. Di Instagram ya fikih. Di Facebook ya fikih, barakallahu fikum ya. Na'am. Di mana-mana fikih terus. Barakallahu fikum, na'am. Baik, dia mengatakan itu fardu kifayah. Dan benar, kata beliau. Tetapi, tersamarkan bagi dia bahwa ilmu berhitung juga fardu kifayah. Terus kenapa dia tidak mempelajarinya? Nah, ya kan? Padahal ilmu-ilmu fardu kifayah yang lain banyak. Barakallahu fikum, na'am. Ilmu qira'ah. Iya, ilmu nahwu yang lainnya. Kenapa dia lebih condong ke ilmu fikih tadi? Berarti kan ada syai' di situ. Apa? Dia ingin menampakkan kehebatan dia. Kalau udah masalah fikih, wah, dalam masalah ini ada 12 pendapat. Pendapat pertama, Imam Fulan, dalilnya ini 2 3 4 sampai 12. Pendapat pertama, dhaif. Bantahannya ini, pendapat kedua, dhaif. Yang 12 semuanya dhaif. Yang benar pendapat saya. Ya kan? Hebat. Ya, barakallahu fikum. Ustaz, ya kan? Barakallahu fikum. Nah. Sebenarnya di situ kata beliau. Wa innama, kata beliau, tabahraja alaihi nafsu. Sebenarnya, kenapa dia condong ke sana? Karena jiwanya bisa apa? Menunjukkan bagaimana dia berkilau cemerlang dengan ilmu tadi. Dia ingin menampakkan kepada manusia. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu penyakit zaman sekarang. Barakallahu fikum. Nah, yang mesti diwanti-wanti oleh para talabatul ilm. Ya. Nah, antum kalau sudah barakallahu fikum tasaddur, ya, sudah maju di hadapan manusia, hati-hati penyakit yang satu ini. Ya, syuhrah. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Hati-hati ketika menyampaikan dalil. Wah, banyak sekali. Barakallahu fikum. Padahal satu poin, ya, permasalahan barakallahu fikum satu, ya, dalilnya sampai 15. Barakallahu fikum. Naam. Habis untuk menyebutkan itu. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk menunjukkan bagaimana kekuatan hafalan dia. Ya, nah, bagaimana barakallahu fikum banyaknya hafalan dia. Ya kan? Nah, baik, sampai barakallahu fikum disebutkan ayat sekian, nomor sekian, pojok kiri sebelah atas menjadi dikit. Nah, di situ tempatnya, ya. Nah, hadis ini, cetakan ini, tahun sekian, nomor sekian, barakallahu fikum. Nah, baik, pojok kiri sebelah dikit. Nah, Buktinya apa disebutin kayak gitu-gitu? Ya kan? Kalau enggak untuk menunjukkan, memamerkan gimana hebatnya dia. Sampai letaknya pun dia tahu dengan sangat detail. Nah, apakah ada cara yang seperti itu diamalkan oleh Sufyan Ats-Tsauri yang kemudian dalam riwayat-riwayat itu, ya kan? Barakallahu fikum, na'am. Atau masyayikh kita zaman sekarang, Syekh bin Baz itu menyampaikan hadis, barakallahu fikum, atau beliau hafal Fathul Bari, ya, na'am, Fathul Bari halaman sekian, cetakan ini, barakallahu fikum, pojok kanan sebelah kiri, na'am, tayyib, pojok kanan sebelah kiri, gimana itu? Barakallahu fikum, na'am. Ya, orang kadang enggak fokus di situnya, padahal dia ngomong pojok kanan sebelah kiri. Maksudnya pojok kanan sebelah kiri. Itu kan bertentangan, tapi sudah orang sudah terpukau dengan pojok kanan sebelah. Ustaz ini mantap ini, ya kan? Nah, letaknya pun tahu dia. Padahal orang ini pojok kanan sebelah kiri. Kok ada kontradiksi di situ, Ustaz ya? Paradok itu, para kawan. Nah. Baik. Itu orang zaman sekarang, ya kan? Beda kalau ulama zaman dahulu itu, barakallahu fikum, na'am. Baik, li'anna maqsudaha minar riya yahsulu bil munadharati la bil hisab. Karena maksud dia untuk riya menampakkan, ya, yang itu bisa tercapai ketika dia debat lagi munadharah. Kalau ilmu hitung berhitung, enggak, orang enggak mau nonton. Orang enggak mau nyimak, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Ilmu matematika itu sintang kos itu barakallahu fikum. Nah, baik. Enggak asik, tapi kalau sudah perdebatan gitu ya, barakallahu banyak yang nonton, banyak yang menyaksikan, barakallahu fikum, view-nya sampai 2 juta, ya kan? Nah. Baik, senang. Nah, itu yang bahayanya barakallahu fikum, ya. Allah musta'an wa alaikum. Al-muadzin ya azin. Baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi di sini beliau ingin menggambarkan bahwa terjadi pergeseran, ya, antara tipikal ulama zaman dahulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu masya Allah begitu dahsyat, ya, fitnah media-media itu barakallahu fikum. Naam. Iya, YouTube barakallahu fikum dan yang semisal dengannya. Nah, berlomba-lomba. Ya mungkin memang maksud secara lisan, ya. Oh, soalnya kalau YouTube tuh lebih cepat tersebarnya, Ustaz. Ya kan? Nah, segala lapisan masyarakat bisa melihatnya, bisa mengambil faedah darinya, barakallahu fikum. Nah. Tapi tadi barakallahu fikum, sudah banyak contoh dan korban-korban yang ada. Nah, dia menghancurkan hatinya, ya, dengan ketenaran dan dikenal tadi. Nah, itu diakui sendiri barakallahu fikum. Nah, ya, kalau seperti ini barakallahu fikum, beberapa dai-dai yang barakallahu fikum, ya, dulu sempat terkenal di zaman saya, barakallahu fikum, na'am. Itu yang punya produk manajemen kalbu, barakallahu fikum. Iya, nah, dia mengakui sendiri bagaimana dia telah terfitnah dengan ketenaran tadi. Nah, barakallahu fikum. Baik, bagaimana dia telah terpedaya dengan barakallahu fikum kemasyhuran tersebut. Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu pergeseran yang sangat deras arusnya sekarang barakallahu fikum. Nah, berawal dari yang memang bagus-bagus dan memang itulah barakallahu fikum tayyib SOP-nya para setan, ya, standar operasinya. Jadi kasih dulu yang baik-baik, niatan yang bagus-bagus. Ya kan? Nah, mana ada syaitan menggoda orang-orang berilmu itu secara langsung, ya, kamu jadi orang riya, kamu jadi barakallahu fikum, ya, orang sombong, kamu jadi orang pamer, enggak ada. Pasti diawali dengan hal-hal yang manis barakallahu fikum. Nah, sedikit-sedikit dibawa padahal barakallahu fikum yang bisa menghancurkan dia. Nah, kita lihat sedikit sini. Beliau ingin mencontohkan kepada kita bagaimana pergeseran ya itu terjadi dengan peralihan zaman. Wa'lam, kata beliau, annahu qad budilat alfazun wa hurrifat wa nuqilat ila ma'anin lam yaridha salafus salih. Ketahuilah, kata beliau, bahwasanya lafaz-lafaz syariat, istilah-istilah syar'i itu sudah diganti dan sudah dirubah. Ya. Dan dipindah kepada makna-makna yang tidak datang di kalangan salafus saleh. Jadi beberapa istilah syar'i yang ada pada masa beliau, apalagi pada masa kita, itu sudah mengalami pergeseran yang sangat jauh. Artinya dalam barakallahu fikum, na'am, tinjauan ulama salah terdahulu. Zaman sekarang itu sudah beda artinya. Nah, kita lihat. Kami dalika. Di antaranya adalah al-fikhu. Ya kan? Kata fikih. Kita kalau zaman sekarang udah dengar kata fikih, itu mesti yang terbayang tadi. Fikih toharoh, fikih sholat, ya kan? Fikih puasa, fikih zakat, fikih haji, mesti itu. Nah, sekarang. Tapi kalimat fikih di kalangan ulama terdahulu bukan sempit seperti itu maknanya. Kata beliau, fa innahum tasarrafu fihi bitakhsis. Karena mereka orang-orang ya zaman sekarang sudah merubah makna fikih tadi dengan makna yang lebih khusus. Fa khassuhu bima'rifatil furu'i wa ilaliha. Mereka mengkhususkan ilmu fikih tadi atau kata fikih tadi untuk pengetahuan tentang ilmu-ilmu furu' dan ilal-ilalnya tadi. Walaqad kana ismul fikhi fil asril awal tayyib muntaliqan ala ilmi tariqil akhirah. Padahal kata beliau, dulu nama fikih pada masa-masa awal barakallahu fikum, na'am, itu digunakan untuk makna ilmu jalan menuju akhirat. Ya. Jadi ilmu fikih di generasi awal, di generasi salafun salih, itu adalah ilmu yang mempelajari jalan menuju akhirat. Nah, wa ma'rifati daqa'iqi afatin nufus. Fikih itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang detail-detail penyakit jiwa. Wa mufsidatu al-a'mal. Dan perkara-perkara yang bisa merusak amalan kita. Wa quwwatul ihatati bihaqaratid dunya. Ilmu yang mempelajari agar kita memiliki pengetahuan yang meliputi, yang mencakupi bahwa dunia itu sebenarnya sangatlah hina. Nah, itu para ulama terdahulu yang namanya fikih itu mempelajari renungan, ya, secara akal, secara nurani, secara hati agar kita tahu dunia itu sebenarnya hina. Barakallahu fikum. Nah, ya, dunia itu sebenarnya barakallahu fikum sesuatu yang terbatas. Dikasih percontohan-percontohan. Kamu ingin tahu hakikat yang namanya dunia? Iya. Makanan apa yang paling kamu suka? Sate, Ustaz. Baik. Ya. Kita ke kedai sate Arapat. Nah. Atau kedai sate enak tenan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Surabaya. Nah, jajan makan sate. Pak, pesan dua porsi pesan. Ya, masih kurang Ustaz. Pesan lagi Pak, dua porsi lagi, plop, habis, ya kan? Gimana? Ya, boleh tambah dikit lagi Ustaz. Pak, pesan lagi, ya, barakallahu fikum, na'am, setengah porsi, plop, habis, ya kan? Barakallahu fikum, gimana? Udah Ustaz, jangan, kamu suka kan? Nah, barakallahu fiik. Pak, pesan lagi 5 porsi, habiskan. Muntah kamu di situ. Ya. Nah, kalau nekat kamu habiskan. Atau paling tidak kalau enggak muntah, barakallahu fiikum ya. Nah, semaput. Nah, panggil emergency, ambulan datang. Barakallahu fiikum. Itu hakikatnya dunia. Ya. Senikmat apapun barakallahu fikum ada batasnya. Paham? Nah. Iya. Sate itu enak kalau cuman 1 porsi, 2 porsi lah. Ya kan? Tapi kalau sudah 10 porsi, habis itu apakah Anda akan merasakan enaknya sate? Sudah muak lihat sate. Tukang satenya pun Anda lihat sudah pengen muntah. Barakallahu fikum. Ya kan? Padahal sebelum tadi ya tukang sate. Nah, is my friend. Nah, tukang sate teman saya barakallahu. Nah. Baik kan? Itu di antara pengajaran salaf mengajarkan kita bagaimana kita melihat dunia itu. Barakallahu. Nah. Paham ya, kan? Baik. Itu yang diajarkan. Ya, wasiddatut tatallu'i ila ni'amil akhirah. Mereka mengajarkan kita dalam ilmu fikih tadi. Ya, bagaimana cara kita memiliki tinjauan yang begitu teliti, yang begitu detail tentang nikmat-nikmat akhirat barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, kalau akhirat Anda mau makan sebanyak apapun, Anda tidak akan pernah merasa bosan dan muak. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Dan apapun yang Anda inginkan bisa Anda dapatkan. Kalau di dunia walaupun Anda punya uang, barakallahu fikum, nah, enggak bisa. Ya kan? Barakallahu fikum. Baik. Anda pengen makan durian, tapi ini bukan musim durian. Ya, atau paling tidak semua kebun durian sudah berubah sekarang menjadi ladang-ladang minyak. Barakallahu fikum. Nah, walaupun Anda punya uang, enggak bisa Anda dapatkan durian tadi. Iya, barakallahu fikum. Nah. Tapi kalau di surga, kapanpun Anda mau, sedia dan disiapkan. Nah. Wastila'ul khaufi 'alal qalbi. Barakallahu fikum. Nah. Dan bagaimana rasa takut itu menguasai hati seseorang? Itu yang namanya fikih. Iya, barakallahu fikum. Dalam pandangan salafun saleh. Walidzalika qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, innamal faqihu az-zahidu bid-dunya war-raghibu fil akhirah al-basiru bidinihi wal-mudawimu 'ala ibadati rabbih wal-wara'u al-kafu an a'radil muslimin wal azifu an amwalihim wan nasihu lahum. Itu baru yang namanya seorang faqih. Ya, kata Al-Hasan Al-Basri, orang faqih itu adalah orang yang zuhud dengan dunia. Ya, orang yang sangat semangat untuk akhirat. Orang yang sangat berilmu tentang agamanya. Orang yang senantiasa menjaga ibadahnya kepada Rabbnya. Orang yang bersikap wara, menahan diri dari kehormatan kaum muslimin. Orang yang menjaga kehormatan mereka dari harta-harta kaum muslimin. Orang yang selalu berusaha memberikan nasihat-nasihat yang baik untuk mereka. Itu baru orang yang faqih. Ya. Jadi bukan orang yang tadi hafal hadis Quran sampai letak-letaknya tadi sampai masya Allah barakallahu fikum ya. Nah, tayyib. Warna kitabnya pun dia tahu apa, covernya apa barakallahu fikum. Nah, layoutnya siapa, penerbitnya siapa, siapa yang mencetak-cetaknya itu ya barakallahu fikum. Wah, detail sekali. Nah, tayyib. Bukan seperti itu. Ya, orang yang faqih barakallahu fikum seperti yang beliau sebutkan tadi, ya. Jadi orang tersebut selain menata hati, menata diri, juga dia punya imbas yang positif untuk orang lain. Pahamkan ya? Nah, dia berusaha menasihati orang lain, mengajak hal yang baik, dan menjaga lisannya untuk merusak kehormatan orang lain. Barakallahu fikum. Naam. Fakana itlaquhum ismul fiqhi ala ilmil akhirati aktar, kata beliau. Sehingga penggunaan nama fikih di kalangan salaf untuk ilmu akhirat itu jauh lebih mendominasi. Jadi ilmu fikih zaman dahulu itu bukan ilmu masalah ahkamu thaharah dan semisalnya. Lebih didominasi ilmu tentang akhirat. Li'annahu lam yakun mutanawilan lil fatawa walakin kana mutanawilan lidzalika bitariqil umumi wasyumuli. Naam. Karena barakallahu fikum, dia memang ya tidak barakallahu fikum mencakup ilmu tentang fatwa-fatwa tadi, tetapi dia mencakup hal itu dengan barakallahu fikum jalan yang umum dan universal. Nah, artinya memang ilmu fikih dalam pandangan salaf itu tidak dikhususkan untuk masalah fatwa tadi, barakallahu, masalah ahkam ya zahiriyah. Nah, tapi masuk juga di dalamnya dalam pembahasan yang lebih umum. Fazara min hadha takhsis, kata beliau, talbisun ya tayyib ba'athan nas ala tajarrudi li ilmi al-fatwa al-zahir wal i'rad an ilmi al-muamalati lil akhirah. Tapi yang tersebar justru kata beliau pengkhususan tadi. Ilmu fikih itu ya ilmu bahas ahkam tadi. Sehingga tersamarkanlah barakallahu fikum ya bagi kebanyakan manusia, sehingga mereka pun bersemangat barakallahu fikum, termotivasi untuk mengkhususkan pembahasan ilmu yang berkaitan dengan fatwa masalah ibadah zahir. Tapi mereka berpaling dari ilmu yang membahas tentang muamalah akhirat barakallahu fikum. Naam. Baik, wallahu taala alam bisawab barakallahu fikum. Itu salah satu contoh ya bagaimana pergeseran itu begitu kuat terjadi barakallahu fikum dari zaman salafun saleh sampai zaman kita sekarang. Nah, istilah fikih barakallahu fikum. Masih ada beberapa istilah yang lain akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Wallahu taala alam bisawab, itu yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.